Ya malah cah turun doweh ning kono sapa to kuwi? Ya Allah. Nikmate. Kok rupane kaya kowe lho. Iki anakmu ge, heeh. Insyaallah. Takwilo gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan ngiler. Gedang kluthuk mateng sak cengkeh, wong sing ngantuk lambene duwe. Nikmate masyaallah. Di zoom. Lumayan loh, lebok ke YouTube rame mesti. Besake pun kersane. Oh, nembe ngimpi mangan bakso ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ngimpi apa le? Wi di zoom semenit Instagram viral le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'du. Hadrotal muhtaromin, para masyayikh, para kiai, para sepuh, bini sepuh ingkang estu kula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh, dalah TNI Polri yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengawasan peringatan tahun baru Hijriah ingkang mapan wonten Kali Pait, Kali Pare, Kecamatan Kalipare, Malang. Ngapunten kula nembe sakit, kedahipun opnam teng rumah sakit. Wau dalu bibar pengajian saking Kota Malang langsung mlebet teng rumah sakit. Didhawuhi kali dokter kapurih, opnam nginep teng rumah sakit. Ananging kula nolak, namung suwiji ingkang dados niat kula. Kanjeng Nabi nate dawuh, annasu yamutuna ala ma'asu. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Mila senajan to kula sakit, kula tetap ngaji, panyuwun kula namung setunggal. Sapa ngerti kula ngaji moro-moro Israel teko diumumke teng masjid Kali Pare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang saudara Banser umpamane. Mila. Kok iki mikir mambu banget iki mik apa ta iki? Iki ana ora mik sing ora mambu ngoten iki. Iki cangkeme vokalisa ambune pete ketok iki. Kula niku biasane nggawa mik ya mbak niku wae lali. Ambune ra umum. Cek cek aniki luwih parah. Cek cek. Bapak ibu rahimakumullah, sampun 15 dina kula niku mboten mantuk, ora ketemu anak, ora ketemu bojo. Sejatosipun kula pun sakit wiwit kula mantuk saking Afrika, safari dakwah wonten Aljazair. Karena cuaca yang berbeda dengan Indonesia. Teng Aljazair menika jam 09.00 bengi suhune 40 derajat. Siang menika ngantos 50 derajat. Benten banget kalih kali pari. Kula wau saking Kota Malang mriki kok ora teko-teko. Kula pikir niki tasih Indonesia napa mboten. Waduh temen. Padahal ngendikane sing jemput wau perjalanan namung 30 menit. Tapi kok ora tekan-tekan. Alhamdulillah saged sowan mriki. Mugi-mugi pinanggian dalu menika estu dipun paringi ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mung kula niku bingung iki ana sing ning kursi, ana sing lungguh ning ngisor. Napa sing ning kursi tuku tiket, sing ning ngisor mboten. Kula niku mboten seneng yen pengajian dibedak-bedakke nganggo kursi, nganggo mboten. Niku biasane panitiane nyepeleke. Nyepeleke pripun? Seolah-olah sing teko pengajian iki namung sak kebake kursi. Niku lak berarti panitiane sembrono. Umpama sing teng kursi niku para-para, para sepuh, para pejabat, ngoten tasih kula maklum. Ngoten niki miturut kula niku suasanane mboten nyaman. Sing ning kursi dhuwur, sing ning ngisor mungkin mulih little body. Napa niku little body? Silite gatel kelebon wedi. Sesuk mulih lak jenengan pengajian, lak nggo kursi kursi kabeh, lak nggo ngisor kabeh. Mila napa kula wastani panitiane sembrono, seolah-olah sing teko ngaji niku namung sak katai jumlah kursi. Ya ora mungkin wong kiyaine viral kok padha. Mila kula nyuwun Fatihah muga-muga kula saged ngaji minimal sak jam. Wong niki mungkin tasik pindah malih teng Kota Malang. Jadwal kula niku sak janjane ajeng kula batesi. Tapi mesake. Yen Bapak Ibu mirsani sedinten niku sing njaluk jadwal ngaji teng pondok niku tiang pinten. Minimal per hari menika ingkang ngersake jadwal pengajian 500 permintaan. Umpama niku kabeh kula tampi ping sebulan niku wis 15.000. Umpama sedina ngaji ping 3 berarti sebulan namung ping 1000. Setahun ping 1000. Niku lak 15.000 kula tampi kabeh. 15 taun kula berarti ra tau ning omah. Pertanyaane kula kelone kapan? Ngaten mawon wis diwangi loro-loro. Kula nyuwun hadiah Fatihah mugi-mugi kula sehat nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Fatihah nomor kalih mugi-mugi wedange cepet teko nggih. Perti wong lara wedange telat. iki pekok apa petuk jare. Bapak Ibu rahimakumullah. Seminggu saderenge Mas Dedi Corbuzier niku mlebet Islam. Niku telepon kula. Ya mbakipun ngendikan. Bro, lah pengajian wedange telat apa ora? Hooh aku. Ku ngelak. Apa pertanyaan Mas Dedi waktu itu jam loro bengi telepon kula ngomong ngeten. Bro, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Atau dalam bahasa lain, saya pengen masuk Islam. Saya jawab waktu itu, really? Tenane bro. Yap, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi, saya pengen masuk Islam. Singgawa witang kimcil. Ngarep kiai yo katokan tondo. Wis rabi durung? Eh, urung. Ya muga-muga dadi bojone banser. Ketika Mas Dedi niku pengen masuk Islam. Bro, tolong saya dituntun membaca dua kalimat syahadat. Saya pengen masuk Islam. Waktu niku jawaban kula nopo? Enggak usah. Jangan. Lagi ambake takon. Lah kenapa kok jangan? Kula jawab. Jadi orang Islam itu berat Ferguson. Cukup aku saja. Kamu enggak akan kuat. Soale nopo? Kula mboten pengen Mas Dedi niki mlebet Islam main-main. Bocah niki lak pintere ra umum. Mas Dedi menika lulusan S3. Gelare PhD, filosofi doktor. Sementara belajar agama kali kula namung lulusan S1. Niku mawon ijazah mboten kula pendet. Soale kula isin kuliah 4 taun gelare SAG. Sarjana gak gimana gitu. Bocah niki lak pinter banget. Sampai pintere Mas Dedi menika rambut mawon rawani tukul ning dase. Kemudian dia saya tanya. Kenapa kamu pengen masuk Islam melalui saya? Toh teman ustadz kamu banyak, kiai banyak. Waktu niku Mas Dedi jawab, kan dulu Gus Miftah pernah bilang, ngomong apa? Besok wajah Islam saya itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya orang yang suka marah, maka Islamnya akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya ini keras, maka Islamnya akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu Islamnya ini galak, maka Islamku akan menjadi Islam yang penuh dengan kegalaan. Dan Gus Miftah bilang, kalau pintu masuknya ini ramah, maka Islamnya akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Maka kemudian Mas Dedi bilang, kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, itu adalah this is you, itu adalah kamu. Saya tanya, kenapa kamu bilang Islamku menyenangkan dan ramah? Jelas, orang kampus ngaji sama Gus Miftah, akademisi ngaji sama Gus Miftah, pengajian umum ngundang Gus Miftah, anak dunia malam ngaji sama Gus Miftah, banci ngaji sama Gus Miftah, begenggek yo ngaji karo Gus Miftah. Lah memang bener lah niku. Kula niku teng Yogya duwe jamaah pengajian lonte niku 700. Duwe purel anak-anak dunia malam niku 1200. Teng Jakarta enggak kepitung. Urel niku napa? Perempuan rela diusel-usel. Niku kerjane napa? Teng puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaane mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Banci kula openi. Kula niku ndhe teng Yogyakarta niku duwe banci 400. Cah mabuk kula openi. Yang paling nyenengke nggih pengalaman pengajian kali banci-banci niku. Segeralah salat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Banjine takon, "Lah bedane nopo?" Ya beda, lan ning mburi imam jenenge makmum, ning ngarep imam jenenge almarhum. Lah takon kalih kula, "Lah wong lanang mati jenenge nopo?" Ya almarhum. Lah wong wedok mati almarhumah. Lah banci mati aluminium. Iku mon kula duwe 400. Ya banji niku jenengane kabeh singkatan niku. Jenengmu sapa? Laura. Apa kuwi lanang ora wedok ora? Sing paling ngetren teng Yogyakarta namine Sucipto. Napa niku susune lancip diganjel botol. Lah iki ngerti aku Sukarlan. Asu nglekar. Maka miturut Dedi, pengajian saya itu pengajian yang menyenangkan dan Islamnya Islam yang ramah dan menyenangkan. Karena dasar itulah kemudian kula tampi. Maka tanggal 21 Juni 2019 bocah niki tindak teng pondok. Padahal waktu itu yang minta pengen mengislamkan Mas Dedi itu banyak orang. Semua stasiun televisi pengen ngersake dadi acara TV. Karena mereka meyakini masuk Islamnya Mas Dedi itu akan bombastis dan fenomenal. Kula telepon, kowe lak pengen mlebu Islam ning Jakarta, tak goleke kiai Jakarta. Tak goleke ustadz Jakarta, tak goleke masjid ning Jakarta. Bocah niki ngeyel. Pokoknya kalau saya harus masuk Islam harus melalui Gus Miftah. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaannya, kenapa kok orang hari ini mengenal Islamnya Gus Miftah itu Islam yang menyenangkan? Sampai saya pernah diundang pengajian keliling Eropa, Belanda, Belgia, Italia, Swiss. Benjang niki enten undangan malih mereka, tapi kula dereng enten wekdal. Orang-orang itu kemudian ngundang kula ngaji gara-gara nopo? 1 menit ceramah saya solawatan di hadapan para purel itu merubah pandangan mereka terhadap Islam. Selama ini mereka menganggap Islam itu menakutkan, identik dengan kekerasan, radikalisme dan lain sebagainya. Tapi begitu ndelok ceramah kula teng kafe, otak mereka berubah. Kok iso agama ditompo teng dunia maksiat? Walaupun kula menyadari banyak orang Islam sendiri yang tidak sepakat dengan cara saya. Kula live teng televisi, ono kiai, kelas RCTI lah, rombongan celana tinggi Indonesia. Tak teng Malang namanya Al Kacong, aliran Katok Congklang. Lah ibu-ibu sing lungguh ning isor niku KMT, kelompok badok terus. Nongki yai ngaji yuk mangan. Bukan gih, das kulo niku umat, batang kulo niku lemes. Soalnya kulo niku diare. Sedino niku ngiseng peng 15 tak kanda. Jadi niki kali ngempet ngiseng pak tentara. Kulo lagi seneng lah ndelok tentara, polisi, pengajian lugu ngarep dhewe. Nggih niku wae. Menungso niku bajik dipateni kali Gusti Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Dadi lek ana polisi, tentara, seneng ngaji ya, sesuk matine pas pengajian. Tapi lek ana polisi gaweane ning pinggir dalan tok, hati-hati, matine tabrak truk niku atuh. Lha kok seneng dadi banser. Jejer karo rondo tuwa ngono iki lho. Lah waktu itu ada pertanyaan dari pembawa acara, bagaimana pendapat Ustadz terhadap pengajian Gus Miftah di dunia malam? Jawabannya nopo. Pengajian Gus Miftah di dunia malam itu memalukan. Solawat kok di hadapan orang-orang berbaju seksi dan di hadapan para pemabuk, itu memalukan. Waktu itu saya dimintai pendapat, apa pendapat Gus Miftah? Kula jawab, kalau memang yang saya lakukan pengajian bersama anak-anak dunia malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat ahli maksiat diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Awake dhewe niki lucu, sering menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Awake dhewe niki sering banget ngenyek ahli maksiat seolah-olah awake dhewe ra tau tumindak maksiat. Mila kula sering matur, umpama kowe iki ra iso nglakoni kaya sing tak lakoni, aja melu mencaci maki, aja melu membuli. Minimal mangdongake, caci makimu tidak akan pernah merubah mereka, sementara doamu bisa menjadi sarana dan wasilah hidayah bagi mereka. Maka saya sering mengatakan, jangan menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Seharusnya jangan benci orangnya, tapi bencilah dosanya, kelakuannya. Jangan menjadi hakim, tapi jadilah penasehat. Bila bocah-bocah kafir niku kula kandhani, "Nduk, napa kiai? Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat." Ana sing kandha kali kula, "Nggon maksiat kok dinggo ngaji?" Kula jawab, luweh apik nggon maksiat dinggo ngaji daripada nggon ngaji tapi dinggo maksiat. Wong apik kali wong elek niku bedane tipis. Wong apik tau tumindak elek, wong elek tau tumindak apik. Saapik-apike panggonan niku ana eleke, saelek-eleke panggonan kudu ana apike. Kula gawe masjid, masang beduk, ngundang pendeta. Pendetane takon kali kula, "Gus, mbok masjidnya dipasang piano kados gereja kula." Kula jawab, "Pendeta niki lucu, masjid kok dipasang piano, sandal mawon ilang kok kula." Mila kula pasangi beduk, yen mau untal-untalen beduke. Pertanyaane ngeten, wong iki pengajian nggon sing apik kok dadak dikawal banser iki ngopo? Soale wingi kejadian teng Lampung, pengajian moro-moro ana rondo munggah panggung ngrangkul kula. Kan aku bingung. Are tak tolak kok penak. Mila fungsine banser iki ngono. Kalau ana rondo arep ngrangkul aku, rangkulen dhewe. Kula niku sering pengajian, mun dikandani cik loro, wis rasa salaman rapopo. Kadang-kadang rondo-rondo niku ya Allah, njuwit susu kula nut. Are tak bales kok wedok. Ora tak bales kok nantang-nantang. Kowe ngopo cengengesan ra ngono kuwi? Malah bayang-bayang. Lah pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kemudian Islam saya Islam yang menyenangkan? Kula wenehi contoh, betapa menyenangkannya akhlak Rasulullah. Mila menawi Siti Aisyah menika dipun tanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah wahai Siti Aisyah? Kana khuluquhul Quran, wasimatuhul ghufran. Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu akhlake Quran, orangnya pemaaf. Wayang sahulil insan, wayafsahu fil ihsan. Miturut al berjanji niku. Kanjeng Nabi niku akhlake Quran, pemaaf, nasihati menungso, berbagi kebaikan. Niku Kanjeng Nabi. Kula wenehi contoh supaya jenengan niku dadi wong Islam rasah atos-atos banget. Saniki lak napa-napa disalahke. Ngene salah, ngono salah. Kabeh wong dikafir-kafirke di neraka-nerakake. Seolah-olah surgane arep diuntal dhewe. Wong-wong ngoten niku biasane dolane kurang adoh. Turune kurang bengi, kancane kurang akeh, kopine durung teko. Kula mong kandha kopine durung teko. Ampunten Pak Kiai, sikil kula kuweju, kula tak sila mawon. Ya wong lara iki bebas. Ngamunten lho Pak Kiai. Soale niki luwara niki awake niki. Kula iki ndelokke jenengan ndase dadi telu-teluan iki. Lah kula nganggo kacamata wong wedok rasa rewel, copot, copot, copot. Jadi pengen ngrungokke suaraku, pengen tok apa pengen delok mataku jane. Cangkeme rondo. Ya ngono wong tuwa jilbabe ping yo ngalah. Mayu ya London, wong tuwa jilbabe ping. Eke kotange yo ping. Kula wenehi conto. Sinambi ndonga muga-muga kopine teko. Rikala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah saking Mekah teng kota Madinah. Ngoten nggih. Iki lak critane tahun baru Islam to niki. Nggih. Rikala Kanjeng Nabi hijrah saking kota Mekah teng Madinah. Teng Madinah niku lak pun wonten tokoh kondang. Namine sinten? Abdullah bin Ubay. Jadi jenengan ampun salah. Lak jenenge Abdullah mesti Islam ge ora. Niki musuhe Kanjeng Nabi namine Abdullah bin Ubay. Mila Mas Dedi niku begitu mlebet Islam takon kali kula, apakah orang masuk Islam harus ganti nama? Kula jawab mboten. Mas Dedi niku lak nama komplite Diodatus Arisanjoyo. Celukane nama kondangnya Dedi Corbuzier. Begitu Swan Kiai Ma'ruf ditambahi Mas Dani, kalau Mas Dedi kalau pengen nambah nama tambahi Ahmad atau Muhammad. Waktu itu saya bilang, "Wis Bro, Ahmad baik." "Apa? Ahmad Dedi." Nah, malah jawab, "Kok kaya Ahmad Dani?" Jadi tetap wong Dedi niku lak seneng kali kula gara-gara Islam kula niku mboten Islam formalitas. Contoh, ajeng mlebu Islam dalune telepon kula, "Bro, saya besok harus pakai baju muslim apa enggak?" Kula jawab, "Mboten. Sing penting nutup aurat. Kowe nganggo baju apa terserah." Dadi bocah niku seneng kali kula niku mergo kula tiange niku ora kakehan peraturan. Sing kurang ajar niku cangkeme wartawan, kula ngajak Mas Dedi Jumatan pertama kali teng Masjid Bintaro. Wartawan takon, "Mas Dedi kenapa enggak pakai kopiah kayak Gus Miftah?" Dijawab kali Dedi, "Emangnya wajib?" "Ya tidak. Tapi Mas Dedi harus tahu," kata wartawan. "Kenapa?" "Kopiah itu fungsinya untuk nyegat rambut supaya tidak masuk jidat." Bila ngenyek banget toh. Rambutnya randuwe kok mlebu ning bathuk, ya goblok menjahi aku. Dan pertanyaan yang paling menyebalkan sampai hari ini niku siji, kula paling jengkel lak takoni niki. "Gus, takokke Mas Dedi, mpun sunat nopo dereng?" Ya. Akhirnya kula kepepet, kula takon teng Jakarta, "Bro, ana pertanyaan. Kowe sunat apa durung?" Dijawab sama Dedi, "Kalau saya jawab sudah nanti Gus Miftah enggak percaya. Terus gimana? Deloken dhewe." Kula jawab, "Moh aku." Lawang kok pengajian ambune iwak asin to iki. Kere-kere wong Malang. Ketengku loro malah mancing-mancing iwak asin. Dancuk, dancuk. Tolong pengajian ambune iwak asin niku. Ya Allah enake. Kula niku mangan mutah ora mutah, bangsur-bangsur malah mambu iwak asin. Akhirnya Mas Dedi kula kandhani, "Lah aku ki percaya kowe wis sunat, tapi kalau wong Malang ora percaya." Terus carane men wong Malang percaya pripun? Gampang, tak fotone engko tak postinge. jadi ampun ketipu nggih, tidak semua nama Islam itu ternyata orang Islam. Contohnya ini Abdullah bin Ubay. Kayak Pak Kaposek ini jenenge Yusuf. Senajan ngomongnya orang ganteng kayak Nabi Yusuf. jenenge Yusuf kayak. Kan itu namanya fitnah. Nama tidak sesuai dengan wajah. Orang kena nesu dan lah Kaposek kan pangkatnya AKP, Ajun Komisaris Polisi. Kulo lak teng Mabes Polri pangkatnya AKBP. Aku kiyainya bapak polisi lah menangan. Kula wingi takoni Wak Irwasum Mabes Polri Irjen Umar Septono, "Gus, apa pandangan Gus Miftah terhadap polisi Indonesia?" "Keren. Polisi Indonesia itu sekarang baik dan gimana tidak? Ngaman ke demo, diantemi watu, sing mlebu ambulan watu nih aku." Iku teng Indonesia niku. Jos banget ta niku. Maka polisi Indonesia niku sakniki apik kabeh Pak Jenderal. Ning sing paling apik ana loro. Napa niku patung polisi karo polisi tidur ngono. Yang mencoreng citra polisi niku namung siji Pak Kaposek. Anak buah jenengan mangkandani. Lah Kaposek biasane anak buah sing kurang ajar. Polisi cilupa. Lampu merah menggok moro-moro. Iya. Kere-kere. Soalnya kulo tahu kejadian, padahal sing kulo gonceng niku Kombes Imam Sugianto Leting 90 ajudane Pak SBY. Ajeng golek mangan. Lampu merah belok kiri ana tulisane go ahead. Niku lak tulisane langsung, aja mandeg. Moro-moro dicegat. Takon, SIM-nya ada? Kulo kei, "No, SIM. Surat izin menikah lagi ya, go." STNK? "Nyoh, setengah tua ning kewer-kewer." "Helm ono, SIM gowo, STNK ono, Anda tetap saya tilang." "Loh, kenapa Pak Polisi? Tutup pentilnya enggak ada nih." "Gowo SIM, gowo STNK, gowo helm, ditilang gara-gara tutup pentil. Kan danco." Yang rusak iki ngoten iki lho jajan. Lah ngapa saya kira ngerti wong ning kantor kok, saya pinggir dalan ndo kurang ajar. Jengkel lah. Lah, tak teruske critane niki Pak Abdullah bin Ubay. Ya, ngapunten gendan lak cangkem kula ceplos-ceplos niki efek obat dan efek obat. Maklum wong lara dan. Los. Ora rewel. Iki ana bocah kok lemune kaya ngene to, Lele. Sawak kok weteng kabeh. Kowe rapi durung? Umurmu pira? Wah, 18. Kok raimu tuwa banget. Muga-muga sok bojomu ayu. Rondo anak telu. Niki kula gambarke Islame Kanjeng Nabi niku menyenangkan teng mriki. Sing kula contoh. Soale niki semangat hijrah. Rikala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mlebet kota Madinah. Teng kota Madinah niku enten tokoh namine Abdullah bin Ubay. Begitu Kanjeng Nabi teko Madinah, Abdullah bin Ubay niku merasa tersaingi. Jadi nyuwun sewu, lak ana wong teko anyar niku sing lawas rumangsa disaingi. Wi kat biyen tak kandhani. Sami kula biyen teko teng Yogya pertama kali, dilok-lok kowe, Miftah kae sapa? Gaya sak piturute. Kula nggih momentil mawon. Pertama kula biyen dimasalahke soal nasab. Sampai akhirnya tiang-tiang ngerti lak kula niku keturunane Mbah Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jepulo bin Brawijaya Limo. Jadi Mbah Kulon itu Brawijaya Limo. Kulon keturunan nomor 9 saking Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Muhammad Besari itu kiai paling tua neng tanah, salah satu kiai tua teng tanah Jawa. Jadi kula niku asline Ponorogo tapi lahir teng Lampung. Istilah kerennya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Yang asisten kula niku Indo Pakistan, bapaknya iblis ibune setan. Singkat cerita, kehadiran Kanjeng Nabi itu menimbulkan kebencian di hati Abdullah bin Ubay. Akhirnya Abdullah bin Ubay niki woro-woro teng kota Madinah. Supaya wong Madinah niki membenci Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi niku dilokke asu kali Abdullah bin Ubay. Bahasa yang paling terkenal adalah Samin kalbak yakulka. Gemukkanlah anjingmu, maka anjingmu akan memakanmu. Jajal Kanjeng Nabi dilokke asu. Dan Kanjeng Nabi mboten nesu. Padha kula dilokke Gus telek, kula yo ora nesu. Kula luwih milih dadi telek tinimbang dadi roti. Telek niku iso dadi rabuk, lak roti niku dipangan tibane mung dadi tai. Mila kula diceluk Gus telek ora nesu. Napa? Soale kula paham wong sing aran iku lho Gus telek niku berarti uteke kebak telek. Ngono lek. Muter-muter kali Kanjeng Nabi mung didongake, ya Allah, muga-muga panjenengan menehi Abdullah bin Ubay hidayah. Pertanyaannya, apakah Abdullah bin Ubay ini masuk Islam? Tidak. Tetapi anaknya masuk Islam. Putrane Abdullah bin Ubay akhirnya dadi santrine Kanjeng Nabi. Niku lho. Mila jenengan aja ngenyek wong ngelek, karena bisa jadi di dalam orang jelek itu Allah juga menitipkan gen sing apik. Wong sakniki nyatane kathah kok bapakne ra tau salat, bapakne ra tau ngaji, tapi anake juara TPA. Enten apa mboten? Enten. Kathah kejadian ngoten. Enten kejadian teng kapal muatan niku kathah wong Islam karo tiyang non Islam. Lah pas dina Jumat, mergo pengen Jumatan, teng kapal niku ana sak ruangan sing didadekke nggon Jumatan. Wong Islam ana sing Jumatan, ana sing ora Jumatan. Lah ndelalah ana wong Cina niku kandha, dasar wong Islam ki ganggu wae. Wong nggon kok malah dienggo salat. Nyuwun sewu, Cinane niki diantemi. Sing ngantemi napa sing Jumatan? Mboten, sing ngantemi wong Islam sing ora Jumatan. Kan antik to. Ora Jumatan tapi nesu lah ana wong ngenyek Jumatan. Ning Malang akeh ngono iki, yakin kula. Mila nyuwun sewu, awake dhewe niki ra kena benci wong elek. Karena bisa jadi nanti keturunan orang jelek itu justru akan ada ya terlahir orang yang baik. Apa saat ini jenengan sing rumangsa apik niku mbahmu mbiyen mesti apik, durung mesti. Wong saat ini mbahe PKI mawon anake dadi wong Islam apik niku kathah kok. Teorine Kanjeng Nabi bener. Bapakne Abdullah bin Ubay kafir, didongake akhirnya anake mlebu Islam. Kenapa kemudian kiai niku relasine karo sinten? Malaikat Jibril. Soale tugase niku ndandani. Lah tugase niku mateni kudune kiai niku ora usah hubungan karo Jibril tapi karo Israel. Wis pateni entekke kono. Mila kuseng kula jikok niki. Akhire singkat cerita, bapakne bocah niki mati, Abdullah bin Ubay niku mati. Anake sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, apa li? Bapak kula mati. Jenengan kersa layat apa mboten? Dilayati Pak oleh Kanjeng Nabi. Kula jane padha, kula pengen layat tapi wonge durung mati. Akhire Kanjeng Nabi layat. Begitu layat, anake matur, Kanjeng Nabi, kok bapak kula disafaati. Piye le mangidoni karo Kanjeng Nabi diidoni. Cuh cuh cuh. Mila nyuwun sewu sakniki ana tiyang marang teng ngene kiai, Pak Kiai, banyu putih kula mang dongake dinggi anak kula men saleh. Niku ana dasare. Kanjeng Nabi tau ngajarke niku. Monggo Pak Kiai dongake nggih. Mangunjuk Pak Kiai. Yo. Kok ngombene panyu putih Pak Kiai? Hooh, kopine durung teko. Ritane. Napa namung niku mboten? Anake matur meneh. Kanjeng Nabi, kula nyuwun jubahe jenengan angsal napa mboten? Lah dinggo apa le? Damel ngafani bapak kula. Jubahe Kanjeng Nabi dicopot, Pak, dikekke. Mikire anake Abdullah bin Ubay niki lak bapake dikafani nganggo jubahe Kanjeng Nabi, ra bakal ditakoni karo munkar nakir. Wow, jubahe Kanjeng Nabi, Bro. Mila kowe pengen ratakoni munkar nakir gampang. Sesuk kain kafanmu rupane ijo. Mesti ra ditakoni soalnya dikira lemper. Apakah hanya berhenti sampai di situ? Mboten. Jubah diwenehke anake matur meneh, Kanjeng Nabi. Jenengan kersa mboten nyolatke jenazah bapak kula? Jajal lak kurang ajar. Wis njaluk dilayati, njaluk diidoni, njaluk dijubahi. Tasik kon nyalati. Hampir saja waktu itu Kanjeng Nabi nyolati jenazahe bapakne bocahne Abdullah bin Ubay. Sayyidina Umar teko, Pak. Rasul, niki tiyang kafir lho kok jenengan salati pripun? Apa jawaban Rasulullah? Selama tidak ada larangan dari Allah akan aku lakukan. Maka begitu Kanjeng Nabi ajeng salat, turunlah satu ayat di dalam surat At-Taubah. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan, mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Akhirnya Kanjeng Nabi batalke ra sida salat. Loh, toleransine Kanjeng Nabi sampai seperti itu. Itulah yang akhirnya kemudian menjadi wasilah ribuan anggota keluarga Abdullah bin Ubay akhirnya menyatakan masuk Islam. Sing jenenge dakwah niku modele ngoten niku. Mengislamkan orang kafir bukan mengkafirkan orang Islam. Kan ngoten. Jenengan perso. Setelah kula ngislamke Mas Dedi, kula niku meh bendina ngislamke tiyang. Kados wau dalu kula di DM namanya Julius, Julius napa sinten? Orang Tionghoa terusir dari keluarganya mergo pengen nggo mlebu Islam. Goleki kula, ndelalah kula cek tiyang Malang. Kula ajeng goleki awak kula sakit, wau dalu pas kula pengajian teng kota kula matur. Sopo sing gelem goleki bocah iki tak sangoni. Sahadatno. Akhire digoleki ketemu bocah niku. Nyuwun sewu. Gelandang wonten daerah namine Kotangan. Kayu Tangan kok Kotangan. Angel men to. Ya ndan ya. Kayu Tangan. Akhire kula titipi dhuwit 500 tulung bocah iki tukoke panganan didusi disandangi. Engko sahadatno, bocah iki goleki aku. Ora kudu ketemu aku. Engko diopeni wong Malang, lak wong Malang ora sanggup ngopeni kon mara ning Yogya. Tak openan. Kula niku meh bendina dari Iran mara teng Yogya njaluk diislamke. Dari Jerman niki mbiyen tiyang benci banget kali Islam, akhirnya njaluk diislamke kula sahadatke sak keluarga wong limo. Dari Australia ngoten. Namine Antonio Scott Dori. Mara teng Yogya. Nggih kula suguh kopi, beda ning kene, belas ora ono. Wong loro njaluk kopi ora diwenehi. Kere-kere. Tidak ada kopi teh pun jadi. Sangit. Kok Mbak Emor atau kok meneh ta ya? Mbak Katokan mau lho. Jadi niku, dakwah itu mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Maka ternyata menurut orang-orang Eropa, wong-wong Australia, Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan dan jadi jalan hidayah bagi mereka, Pak. Sing ciloko niku wong Australia niki. Kula islamke disuguh panganan apa-apa ra gradoyan cangkeme. Bojo kula lak jengkel to. Kok saiki ambune terasi. Iki jane sing masak ki sapa ne? Sewekker ya. Akhire bojo kula nggodhok singkong, masake sayur bung dan. Wong Australia niku mangan sayur bung malah cangkeme doyan. Lah takon kalih kula, what is this? Iki apa? Aku mumet ndase bung iki bahasa Inggris e apa? Akhire kula jawab, this is bung. Lah takon to, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Lah kula mumet, akhire kula jawab, bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Malah bengok, dahsyat. Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua jane. Lah kok dadi lanang ki ngopo? Sing tak arep-arep wedok mau sentek kok koyo ngene lah. Pong. Ireng kumisen. Entah tandur pari sentak kosu keteki. Salu ala Nabi Muhammad. Kalau kila rodok mumet ngoten iku diwene kopi biasane insya Allah tambah mumet. Gawe kopi oteng klepet kaya kumise caca. Ora rapi belas. Bapak-bapak sing sepuh-sepuh nggih, lan jenengan lak ngombe kopi aja diwenehi gula. Niki untuk melindungi jantung. Kula saking sering kula niku ngombe kopi, kula ditawani dadi bintang iklan kopi. Tapi kula tolak. Soalnya iklan kopi niku kabeh ngapusi. Kopi kapal api. Dibuka kopine ora ana kapale. Kopi tugu luwak, dibuka kopine ora ana luwake. Iklan itu sing jujur mung siji, iklan sarung gajah duduk. Dibuka sarunge ana belalene. Ora percaya bukaan dhewe. Tapi ambon kopi susu, sak ndok-ndoke matamu ki apa? Belalai kok ana ndoke iki lho ngawur jeneng. Kopi niku tanpa gula niku sehat, tanpa susu sehat. Mila lak kopi susu niku sajane mboten sehat. Terus bingung ke, kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Ngono ya ta. Mila kula lak disuguh kopi susu niku kula akali. Kopi ini tak ombe, susu ini tak cekeli. Ya. Ya maklum Pak Tentara, efek obat ya. Los. Ada dari mana mumet, dari kula mumet banget nih. Buat banget rasaan ini. Jadi waktu kula pengen makan ngaji, dasi tak dekek ke. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi nyuwun sewu. Gara-gara pola Kanjeng Nabi yang seperti itu akhirnya mendatangkan banyak orang untuk masuk Islam. Sekarang yang menjadi persoalan itu nopo? Begitu gampangnya kita menyalahkan orang lain. Terutama nih gitu, atuh dia. Teng mriki enten MTA napa mboten? Muga-muga mboten. Sing didadekke dasar wong MTA nolak tahlilan iku nggih ayat niki, lek dagilan meneh. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. niki dadekke ayat nolak tahlilan. Padahal asbabun nuzule lah Abdullah bin Ubay niki wae. Lah kale kanca-kanca MTA ayat niki dingin nolak tahlilan, janganlah kamu sekali-kali mensolatkan mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka. Ora didelok sing dimaksud ala ahadim minhum niku sinten. Padahal sing dimaksud ala ahadim minhum miturut tafsir Al-Misbah tulisan Profesor Dr. Quraisy Shihab, yang dimaksud ala ahadim minhum niki siji wong munafik, loro wong kafir. Mila zaman Mbah Hasyim Muzadi dadi ketua umum PBNU tau ngendikan, jenazah koruptor kalau mati jangan disolati. Kenapa? Karena koruptor itu termasuk wong munafik. Ayatul munafiki salah satu. Ciri ini wong munafik kuwi ana telu. Siji idha haddasa kadzaba yen ngomong goroh, wa idha tumina khona dipercaya dia khianat, wa idha wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia tidak pernah menepati. Koruptor itu kan berarti goroh, koruptor itu berarti khianat, koruptor itu berarti dia tidak tepat janji. Janji orang jikok duite rakyat, tapi nguntal duite rakyat. Akhirnya dicekel karo KPK, contohnya wali kotamu. Mbok Malang kok langganan, ya nopo radong. Langganan dicekel KPK. Jamaah sak DPR kabeh. Ya Allah, afdalul korupsi bil jamaah. Niku ketoke sing salah guru TK. Gara-gara mbiyen wali kota bupati DPR niku rikala mlebu TK cerita kancil nyolong timun. Mila begini dadi DPR gaweane maling kaya kancil. Mila bola-bali kula ngomong yen kewan mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing, tapi kewan sing nguntal duwite rakyat teng gedung DPR jenenge bajingan. Nggih. Niki salah niki tiyang MTA. Kaya iso nafsirke ayat niki nolak tahlilan niku wis ramutu blas niku. Ngawur niku. Niku sing jenenge jaka sembung bawa golok enggak nyambung blok. Lah soalnya ngaji ini mung karo radio, mboten ngundang kiai kok. Padahal sing jenenge radio niku napa? Ana swara tanpa wujud. Yen ana swara tanpa wujud jenenge entut. Mila kok ngaji ini mung karo radio berarti gurune entut. Sun sembure semiki. Mas yo tak udan jero ati ana suarane ra ana wujute ento jenenge lak gurune entut ra mungkin mondoke teng Al-Hikam, mondoke teng pundi? Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Entut niku lak sifatin dadekke fitnah, sing entut sapa sing mambu sapa. Ini ku wau, mergo dolane kurang ado, turune kurang deng, koncone kurang oke, kopine kurang kental. Rewel matamu, rewel. Cangkeme atos. Ana wong lara dilokke rewel. Kudune kowe maklum efek obat. Wong Malang iki cangkeme atos. Dilokke rewel. Maka Islam yang ramah inilah kemudian yang dijadikan tagline oleh Islam Nahdlatul Ulama. Maka muncullah kemudian istilah Islam Nusantara. Lah jenengan persani pengajian kula teng YouTube yang paling dibenci oleh orang-orang di luar NU niku napa? Ketika saya berbicara Islam Nusantara, ketika saya berbicara anti khilafah, ketika saya berbicara ke N1, aku udah dibenci nih romo. Termasuk kula wingi mbelani bocah Banser kenapa tidak dikirim ke Papua. Sing membuli kula niku wong 14.000 komentare elek kabeh. Tapi kula ora cilik ati. Kenapa saya cinta banget sama Banser? Soale Banser iki wong paling ikhlas sak donya. Polisi tentara ono gaji, Banser belas ra tau gajian. Nanti rupane irenge kaya ngene. Mangkat ngaji dhisik dhewe, mulih ngaji keri dhewe, panitia ra pengerten, Banser rolas rokoke sak bungkus, alah-alah sakler-sakler. Mila kula yakin Banser niku mlebu surga. Kok ana Banser mlebu surga niku ana sebabe. Pas kiai ning ngaji Banser ning mburi panggung nguyuh ora cewok. Lah niku biasa. Mila kula pesan kali ibu-ibu, menawi golek mantu, prioritaskanlah Banser sebagai calon menantumu. Wah. Kenapa harus Banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Iya, ngono blok. Lah tentara beda meneh. Pilihlah tentara sebagai calon menantumu. Wah. Kenapa NKRI saja harga mati, apalagi menjaga anakmu. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, wajah Islam yang menyenangkan inilah hari ini seharusnya menjadi semangat hijrah. Aja meden-medeni sing nyenengke mawon ngoten. Mila Islam kula niku betapa tidak menyenangkan. Lah jenengan tahu tindak teng pondok kula. Pondok kula niku berdiri di kampung orang Nasrani. Tonggo kula niku 60% Katolik. Sing Islam 40% niku 100% Muhammadiyah. Sing NU mung kula dhewe, Pak. Dadi kula niku lak gawe pengajian ora ana istilah tiyang tabarukan ngalah berkah karo kiai. Yo gawe panganan dhewe, pasang tenda dhewe sak piturute. Mung kula luar biasa, kula bisa kemudian karo wong kampung Muhammadiyah akhirnya melu mujahadah. Tiang-tiang Katolik niku akhirnya nyuwun sewu ya melu ngewangi kula ngaji sak piturute. Kenapa? Karena niki carane Kanjeng Nabi. Tangga kula kidul kula plek niku pendeta, lor kula niku kuburan. Sumur hidup kula ora tau bertengkar kali tangga lor kula. Aku kuburan. Kula kali kanca-kanca Muhammadiyah yo apik. Soale kula mbiyen zaman kuliah manggon mesjid wong Muhammadiyah 4 taun. Enten masalah Gus, mboten enten. Masalahe mung siji. Gara-gara kula manggon mesjid wong Muhammadiyah, Pak Kiai, kula guru. Bobot kula namung 40 kilo. Napa kula melu Muhammadiyah guru? Soale Muhammadiyah belas ra tau ana slametan. Ramangan-mangan belas e kere-kere aku. Begitu kula dadi wong NU, kula lemu balik teng kampunge wong NU, kula lemu. Soale napa wong NU niku titik-titik mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan mangan, manakipan mangan, istighosahan mangan. Tanggane lara njaluk didongake mangan. Delalah sing lara mati mangan meneh. 7 dina. Nganti rupane kaya besek iki lho. Ila saniki kata sing ra seneng karo NU. Ngomongin nopo? Selawat oleh, selawatan ra oleh. Yasin oleh, yasinan ra oleh. Lucu meneh niku tahlil oleh, tahlilan ra oleh. Kuwi goblok, ora iso mbedokke kalimat an. Apa bedane yasin karo yasinan? Yasin niku durung diwaca. Lak wis diwaca jenenge yasinan. Tahlil niku durung diwaca, lak wis diwaca jenenge tahlilan. Selawat niku durung diwaca, lak wis diwaca jenenge selawatan. Mosok mung gara-garaan ra oleh katok oleh. Katokan ra oleh. Sarung oleh, sarungan ra oleh. Yang masa ini yang mbok-mbok kotang oleh kotangan orang ya gondal gandul. Islam Nusantara itu merupakan pengejawantahan dan aplikasi dari Islam rahmatan lil alamin. Ngaten lho. Mila kula dhewe karo tangga kula sing Kristen niku ya akur. Kula lak bodho Idul Adha niku motong sapi pondok kula niku minimal 12. Tangga kula Kristen kabeh tak wenehi. Jeroan tak wenehke. Jeroane usus tak wenehi. Kabeh pokoke tak wenehi. Sampai sing diterapke teng kampung kula niku nggih. Lah tangga kula Kristen Katolik mati. Yang Katolik niku nggih sembahyangan. Wong Islam ya teko nunggoni. Mungkin rampung sembahyangan, wong Islam karo wong Katolik niku mangan bareng dahar kembul bujono. Wong Islam mati, kula ajak tahlilan. Kamangka Muhammadiyah. Wong-wong Katolik teko ning mburi, mungkin rampung tahlilan mangan bareng. Indah betul kampung saya itu. Idul Fitri datang, wong Katolik masak dibagi sak kampung dalam rangka merayakan Idul Adha, Idul Fitri. Begitu Natal, wong Islam sudah masak dalam rangka menghormati mereka dibagi wong sak kampung. Lah, prinsip saya yang seperti ini niku dinyek kali wong-wong miftah kae murtad. Jadi ini cara gampangnya ngeten, jenengan duwe HP kartune simpati. Jenengan berdiri di bawah tower XL. Kira-kira sinyale jenengan ilang napa mboten? Mboten, tetep mawon utuh. Apakah gara-gara seperti itu iman saya menjadi hilang? Mboten. Dan prinsip itulah sebenarnya yang menjadikan Mas Dedi itu tertarik masuk Islam. Kula-kula niku nyantai kok. Kula duwe kolam. Pendeta pengen mancing, ayo Gus mancing, monggo. Ngejak kula, begitu tekan kolam pendetane kondo, sikil kula korengan Gus ora kena banyu. Pripun? Mbok kula digendong. Akhire kula gendong Pak pendetane. Begitu tak gendong, pendetane kondo. Baru hari ini ada pendeta bisa naik haji, matane aku ngono. Akhirnya kula juk ning jero kolam biyur. Pendetane nesu. Kenapa saya dilempar ke air, Gus? Kula jawab, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Suwante kampung kula. Iki lho Islame wong NU ki ngoten iki. Kula dijemput karo pendeta piknik ning pantai Parangtritis. Begitu numpak bis kula kondo bismillah. Diprotes karo pendeta. Salah Gus, kita tidak naik bismillah tapi bis kota. Awas goyang. Begitu ning dalan udan angin bledek deyer deyer. Pendeta ngomong haleluya haleluya. Saya protes, salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Begitu sampai Parangtritis, mudun kula saking bis nganggo sarung lali kula ora sempakan. Delalah angine banter, wut, sarung kula buka. Pendeta bengok, "Wow." Kula jawab, "Salah pendeta, ini bukan wow tapi alif aku." Ngene kok wow, iki alif aku. Sing ora lulus Iqra mesti ora paham. Indah aten. Soale napa? Soal iman. Al-Qur'an lampun dawuh. Famangsa'a falyu'min, famangsa'a falyakfur. Sing arep iman imano, sing arep kafir kafira. Begitu wis beda-beda agamane, diwenehi konsep toleransi. Napa toleransi ini? Lakum dinukum waliyatin. Undang-undangnya napa? La ikroha fitin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Inilah awal mula Mas Dedi niku seneng karo Islam. Gara-gara kula ditakoni, Gus, apa pandangan Gus Miftah terhadap agama dan Pancasila? Ini Pak Tentara kudu paham. Karena berkaitan dengan 4 pilar kebangsaan. Waktu itu saya jawab, bro, ada orang yang mengatakan semua agama itu benar. Menurut saya salah. Salahnya di mana, Gus? Seharusnya kalimat yang benar itu adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar, titik, bahaya, Pak. Kok Pak Yusuf mendino iso ganti agama? Islam, Senin Islam, Selasa Kristen, Rebo Katolik, Kamis Hindu, Jumat Konghucu, Sabtu Dharma Gandul, Minggu gandule Mbah Darmo, lah cilokon. Dan ternyata nyuwun sewu, setelah saya lihat yang mampu mengadopsi dan mengejawantahkan itu dengan baik adalah Islamnya orang Nahdlatul Ulama. Karena di dalam NU kita diajari tasammu, tawasut, tawasun. Islam yang moderat, ngoten. Monggo lo pesen nggih, niki tahun-tahun fitnah untuk NU. Wong NU difitnah jarene ra seneng karo Habib. Wong ngajari wong NU seneng karo Habib niku padha karo ngajari bebek ngelangi. Habib niku teko teng Indonesia pertama kali sing ngopeni sinten? Wong NU. Kok saniki wong NU benci karo Habib Rizik? Ora ana ceritane. Kula pesen karo Banser. Senajan to awake dhewe berbeda pendapat karo Habib Rizik sekalipun, selama beliau-beliau ini zuriyahnya Rasulullah, kita tidak boleh membencinya. Ahlul bait, ahlu baitul Mustafa tuhuri. Kita boleh tidak sepakat, tetapi tidak boleh meninggalkan rasa hormat. Maka di dalam kitab taklim disebutkan al-hurmatu khairum minat to'ah. Zuriyahnya Rasulullah siapapun le, termasuk Habib Rizik, kita hormati, tetapi tidak harus taat. Delok-delok isi ceramai. Kan kula difitnah. Jenenge kula benci karo Habib Rizik. Enggak. Guru-guru kula teng NU tidak pernah memberikan pelajaran kepada saya untuk membenci Habib siapapun itu. Di dalam pandangan politik saya berbeda dengan Habib Rizik. Tetapi bukan berarti saya boleh membenci Habib Rizik. Selama beliau zuriyahnya Rasulullah, awake dhewe wajib hormat. Tetapi tidak harus taat. Lah, pemahaman ini sing angel Pak Kiai. Iki angel banget. Awake dhewe iki seolah-olah lara taat dianggap ora hormat. Beda. Ini contohnya, ibu-ibu ngaturi bojone sarapan. Pak, sarapane pun siap, monggo sarapan. Sing lanang jawab, aku jek macul, Bu. Kowe sarapan dhisik. Sebagai wong wedok sing apik, awakmu kudu jawab, "Mboten kula ngenteni bapak." Begitu jenengan jawab mboten, berarti mboten taat karo sing lanang. Wong dikongkon sarapan kok jawab mboten. Tapi kowe jawab mboten kuwi mergo hormat karo bojomu. Kuwi bener. Ora kok sawang sule, ayo Pak sarapan. Engko Bu kowe dhisik. Oke. Kuwi jenenge ceniningan. Woblok malah oke. Tak pangan dhisik. Dan makanya mohon saya siap menghadiri undangan pengajian dari organisasi apapun, tapi kula kondo, tapi saya tidak akan pernah menghilangkan identitas saya sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah dalam jam'iyah Nahdlatul Ila kaya sesuk kula tanggal 15 sak diparingi sehat. Kula diundang Amazing Muharram oleh Ustaz Fatih Karim dan kawan-kawan. Kula kandha karo Pak Sekjen PBNU. Pak Jen, pripun Gus? Aku tak teko. Ngeten. Nggih. Kenapa? Bagi saya nyuwun sewu, berbeda itu tidak harus bermusuhan. Itulah tasamuh, ngeten. Maka kalau kemudian kita diajari untuk hormat dengan Habib, salah awakmu sing ngajari. Awake dhewe iki urung wong-wong niku dereng kenal Habib, awake dhewe sing hormati Habib. Habib karo kiai niku lak bedane tipis. Habib niku nasab, kiai nasib. Padha karo fatayat karo muslimat lah. Fatayat karo muslimat iku lak bedane tipis. Lak fatayat ki ambune parfum, muslimat balsem. Ngot iku tok ngot. Yo lak fatayat ki SDSB. Semok depan semok belakang. Yo lak muslimat yo STNK, setengah tuwa ning kewer-kewer. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kula ngajak Bapak Ibu Malang, yuk tampilkanlah wajah Islam dengan menyenangkan. Orang akan berbondong-bondong untuk mencintai Islam. Wallah. Napa kula mboten nate benci PSK? Karena adanya PSK tidak untuk saya benci, tetapi untuk saya kasihi. Karena syarat jadi kiai miturut Imam Al-Ghazali menika napa? Alladzina yanduruna ilal ummah bi aini rahmah. Yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Sing kurang ngajar wartawan Inggris, Pak. Takon kula ngeten. Gus Miftah berapa lama ngaji Dunia Malam bersama PSK? 19 tahun. Sak janjane pengen apa ora? Kurang ngajar to kuwi. Ya tak jawab, yo pengen. Terus pripun? Yo ngempet. Aku yang ngono ta. Mosok kaya banser ngacengan umpamane ngono kuwi lak yo ora. Jole. Kowe ra birong ta? Wis, alah rupa kaya ngene kaya payu ngono. Banser iki top tenan. Semoga bojomu mateng meneh ya. Lah Islam yang menyenangkan inilah sebenarnya Islam yang rahmatan lil alamin, ngoten. Milahi kula kadang-kadang ya Allah. Indonesia iki jarene wingi ribute mergo pilpres, kok iki pilpres wis rampung tetap ribut. Ngoten. Karena banyak yang tidak suka kalau Indonesia niki ayem. Pancasila wis bener, kiai-kiai wis sepakat, Mbah Hasim sepakat cek diotak-ate. Jarene Pancasila ra cocok kanggo Indonesia. Kuwi iki bahasa apa? Wis ra melu berjuang, perang yo ra iso. Kok dadak cangkeme cerewet. Malah kula di-tag teng Instagram, awas lagu musyrik, nopo padamu negeri. Lagu padamu negeri jenenge musyrik. Ilmu lo, uteke, jaga sembung bawa golok ilmu, enggak nyambung, blok. Hati-hati. Cara menghancurkan bangsa Indonesia itu tidak dengan perang. Soalnya apa? Perang teng Indonesia ini kuragate larang. Gowo teng, mlebuning Malang, parkir 2000. Tentara nembe istirahat, parani pedagang asongan, cang goreng, cang godok, cang kemung. Nguyuh, 2000 larang. Maka cara mereka menghancurkan Indonesia niku di wilayah ideologi. Awal kemerdekaan NU Muhammadiyah didu. Mung gara-gara kunut ribut. Neng saat ini teng Malang wis ribut, teng Kalipare wis rono wong ribut gara-gara kunut. Soalnya apa? Jarang sing sholat subuh. Subuhane setengah pitu, solini tambahi usolli fardhu subuhi kawanan lillahi ta'ala. Masalah kunut niku lah imam papat lah terbagi dua golongan, sing loro kunut, sing loro ora kunut. Kula ngomong ini men akik kula ketok. Pamer matamu pamer copot muka-muka kayak rimbahmu tinggal mana pengajian amplop merah jelas kelangan nage penjenengan bener ribut terus. Imam Maliki, Imam Syafi'i kunutan, Hambali, Hanafi rakunutan ini kumawa nakur. Kula didelok niku kabeh ana bedane kok, Kang. Tahiyat niku, imam papat lak beda kabeh. Mane contoh, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku tahiyate pripun? Asyhadu alla ilaha illallah sampai rampung fil alamina innaka Hamidum Majid. Tek. Assalamualaikum. menawi Imam Hanafi beda. Asyhadu alla ilaha illallah lanafi Allah isbat pisan tok ra ngadeg meneh. Asyhadu alla ilaha illallah. Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya obah. Atahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah salam alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah salam alayna wa alay ibadillah asyhadu alla ilaha illallah wa anna rasulullah Allah Allah. Dadi mun ketemu kalimat Allah twing twing twing twing. Menawi Imam Malik dari awal sampai akhir tangannya ubah ramandek mandek. Takhiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah salam alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Tapi ingat sing ubah mung drijine tok ndase ra melu-melu. Malah kaya film India. Lak Gus Miftah nderek sing pundi kula melu Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Jenengan melu Hanafi ngene-ngene karepmu, melu Hambali ngene-ngene ngene karepmu, melu Maliki ngene-ngene karepmu sing ora oleh ngene-ngene. Lah niki ra oleh. Tak jatok ngene-ngene, keprimen ya. Los rarewel efek obat. Jadi santai mawon nanti. Raweh ribut rong buluh wolu sempun lah. Lak kula tetep rong buluh jenengan wolu yo karepmu kula ngoten. Tapi lan kali pare ono aliran nomor telu ora rong buluh ora wolu tapi aliran sing ora traweh. Imame sapa iki? Bidang ideologi niki nyuwun sewu didu terus. Akhirnya masuk ke wilayah negara, muncul istilah khilafah. Apa meneh? Khilafah itu tidak masuk di Indonesia, tidak bisa masuk di Indonesia, bukan ditolak, tertolak. Karena tidak sesuai dengan kultur budaya Indonesia. Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1936 di Banjarmasin menyepakati bentuk negara Indonesia adalah nation state, negara kesatuan. Yang persatuannya nyuwun sewu dengan menggunakan ideologi Pancasila. Itu sudah harga mati, final enggak bisa diotak-atik. Maka orang-orang yang tidak sepakat dengan Pancasila silahkan tinggalkan Indonesia. Ngono lho, Cak. Pokoknya wong-wong niku seneng lah Indonesia niku ribut. Mila kula panjenengan sami tiyang NU monggo dijogo Indonesia. Cara mereka menghancurkan Indonesia niku carane pripun? Menghancurkan NU. Cara menghancurkan NU pripun? Ngedu kiai karo kiai, Habib karo Habib. Mun mulai diduni. Lah Habib karo kiai wis didu niku menghancurkan NU. Kenapa? Karena pondasi terbesar daripada Nahdlatul Ulama adalah Habaib dan kiai. Lah NU niku wis hancur, tujuane napa? Ngancur ke Indonesia. Kenapa? Karena yang paling tegas mempertahankan NKRI adalah Nahdlatul Ulama. Kula ki mumet ndase kaya mlak sing ngomong NKRI, semangatnya ra umum. Gimana cah turun doweh ning kono sapa to kuwi? Ya Allah. Nikmate. Kok rupane kaya kowe lho. Iki anakmu kae, heeh. Insyaallah. Umbang, bo jam 10 lebih. Terus matamu. Masa guys yang beri kau kalau gimun lemes nih. Ya 5 menit meneh lah. Lagi ngundang aku ngaji, mau pengen mateni aku. The loss, your loss bro. Lak sing loss nyawaku, lak modar aku kaya. Semoga-moga diparingi sehat gih. Ah kuwi lho gedang kluthuk dipangan uler wong sing ngantuk mangap lan ngiler. Gedang kluthuk mateng sak cengkeh wong sing ngantuk lambene duwe. Nikmate masyaallah. Di zoom. Lumayan lho lebok ke YouTube rame mesti. Saking pun kersane. Wah, nembe ngimpi mangan bakso e. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ngimpi apa le? Wih di zoom semenit Instagram viral wih. Lah kok saat ini kiai beda-beda napa Gus? Lah ya nggih, kiai kudu beda wak. Orang mungkin kok kiai podo kabeh no, orang mungkin jenengan nanggi perso to. Sing jenenge ulama niku sinten? Alladzinahum warasatul anbiya. Boten warasatul nabi, tapi warasatul anbiya. Jenengan perso, nabi niku jumlahe pinten? Nabi niku jumlahe pinten? 140.000. Mergo nabi niku jumlahe 140.000, kiai niku ahli warise para nabi, warisane beda-beda. Ana nabi niku sugih, mila ana kiai sugih. Contone Ustadz Yusuf Mansur. Nabi sing sugih sinten? Sulaiman. Mudune Yusuf Mansur sugih banget nih kok. Wong kanca kula apal bondone. Ana nabi suarane apik, nabi sinten? Dawud. Begitu mudun ana Habib Syekh. Ana nabi Musa, gagah. Mudun Habib Rizik atos umpama. Gagah. Ana nabi sabar, Ayub. Dwi kaya dwi kaya Mbah Mun sabar, Gusmus sabar. Ono nabi kere Isa mudun mudine kali pare Mbah. Ya ono sing kere bareng nabi Isa niku lak kere banget Pak, sampe mangane mon godhong-godhongan. Ono nabi cerdas, Nabi Khidir mudun ya ono Gus Baha. Kita ono Pak Said, cerdas-cerdas lah kok. Ono nabi ganteng Yusuf mudun Gus Miftah. Yo masuk awakmu ora Nabi Yusuf kok ireng ngene lah ora. Ireng rata mesake kalah. Ora ireng rata le, Irma. Irenge Masya Allah. Ireng rata mesake cangkeme iki. Tapi Allah ki adil lho. Biasane wong sing lanang rupane elek ki dijodohke karo bojo sing ayu. Soale belajar dari kasusnya anake Nabi Adam, Habil Qabil labuda Ikrimah. Sing ganteng dirabekke karo sing elek dirabekke karo sing ayu. Bila aku yakin mergo rupamu elek insyaallah bojomu remo. Ajal, iki ngomong suami istri, wong wedok tak takoni, Bu, lak jenengan kon milih-milih keluarga tipe nopo? Tipe keluargane kono papat. Nomor 1 tipene keluargane Nabi Nuh, sing lanang soleh, sing wedok ora solehah. Nomor 2 tipene Nabi tipene Firaun. Sing lanang ora soleh, sing lanang ora soleh, sing wedok solehah. Sing nomor 3 tipene Abu Jahal, sing lanang ora soleh, sing wedok ora solehah. Sing nomor 4 tipene Nabi Ibrahim, sing lanang soleh, sing wedok solehah. Ibu-ibu Malang jenengan pilih pundi? Nuh, Fir'aun, Abu Jahal napa Ibrahim? Ibrahim. Alhamdulillah. Ibu-ibu kedah paham, Ibrahim kuwi bojone loro. Merga ibu-ibu milih tipe keluarga Ibrahim, insyaallah bojomu rabi men. Loh, pas to nggih? Pas. Wong kowe milih Ibrahim. Bojone Ibrahim kuwi Sarah karo Hajar. Mergo jenengan ngersakake kaya Ibrahim, tak dongake muga-muga bojomu ndang rabi meneh. Amin Allahumma. Wong wedok ki lho amin Allahumma ora iki kepiye to? Wis miftah rabi meneh napa mboten? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, kiai, saya nikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, saya menciptakan takdir saya sendiri. Wong wedok iku njen kuat, diakali angel. Seorang suami berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Kula ulangi, seorang suami berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang suami tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Tenang. Nggih mboten? Jangan pernah menganggap perempuan itu makhluk lemah, dia itu makhluk kuat. Buktinya apa? Pabrik susu loro digawa dhewe. Kuatir. Wong lanang ki lemah. Gondok lorohnya sambatan karo manuk. Mila Bapak Ibu rahimakumullah, semangat hijrah ini kita bawa dengan mengedepankan Islam yang menyenangkan, sehingga lebih banyak lagi orang tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Insya Allah. Kula mun kebelet ngising, weteng kula mun mules, mun adem, teng mriku mun ngenteni, donga bareng-bareng, muga-muga selamat sedayanipun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi khusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.